pegang tangan nih. Atur barisan bagoyang putar-putar lombo. Ke kiri putar ke kanan nona. Mari katung badenda. Balenggang kiri balenggang lombo-lombo. Si balenggang kanan iku iramai. Dengar lagu dengar lagu ambon. Mari bagoyang sampai pagi. Katung badendang badendang deng menyanyi. Angkat suara sampai pagi. Ini dia. Katung badendang dengar-dengar komando. Angkat suara goyang masuk keluar. Sampai salah iku irama lagu. Yos van wayase goyang rame-rame. Mari-mari rapat jam bikin matanjung. Katung yos van wayase. Sampai pagi ye. Katung badendang dengar-dengar kumandu. Aku suara goyang masuk keluar. Sampai salah iku irama lagu. Yos van wayase goyang rame-rame. Mari-mari rapat jamat lanjut. Yes, it.